Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit permasalahan tentang wajibnya kita bermazhab. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang permasalahan wajibnya bermazhab, terlebih dahulu kita akan membahas sedikit tentang terminologi ataupun istilah yang berkaitan dengan mazhab itu sendiri. Baik, mazhab secara bahasa pada lughat adalah isim makan atau isim zaman yang berasal dari kata zahaba yadhhabu zahaban, yang berarti pergi atau berjalan. Maka secara bahasa ataupun secara etimologi, arti mazhab adalah tempat berjalan atau waktu berpergian. Pengertian mazhab dalam bingkai syariat adalah sekumpulan pemikiran imam mujtahid di bidang hukum-hukum syariat yang digali dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci dan dengan menggunakan kaidah-kaidah usul. Jadi, mazhab yang kita maksudkan di sini adalah mazhab fikih. Saat ini, kita mengenal empat mazhab dalam dunia Islam, yaitu yang pertama adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dibentuk oleh seorang ulama besar Kufah yang bernama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Thabit bin Zuwata al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Beliau adalah termasuk dalam salah satu daripada ulama-ulama tabi'in. Dan ada ulama yang menyatakan bahwa beliau tergolong ke dalam tabi'in yang hidup dalam dua daulah, yaitu daulah Umayyah dan daulah Abbasiyah. Sehingga beliau pernah bertemu dengan Anas bin Malik dan juga meriwayatkan hadis darinya. Sekarang ini mazhab Hanafi merupakan mazhab di Mesir, Turki, Syria dan Lebanon. Dan mazhab ini dianut oleh sebahagian besar penduduk Afghanistan, Pakistan, Turkistan dan muslimin India dan Tiongkok. Kemudian mazhab yang kedua yaitu mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan oleh seorang ulama besar Madinah yang lahir pada tahun 93 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 73 Masihi dari keluarga Arab yang terhormat. Bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Ghaiman bin Kutail bin Amru bin Haris Al-Asbahi. Orang tua dan leluhurnya dikenal sebagai ulama hadis Madinah. Karena ini membuat Imam Malik sejak kecil mencintai ilmu hadis dan ilmu lainnya. Mula-mula beliau menimba ilmu hadis pada ayah dan paman-pamannya. Kemudian beliau berguru kepada para ulama terkenal, antara lain Syekh Abdul Rahman bin Hurmuz dan Nafi Maula bin Umar. Dan guru beliau dibilang fiqh adalah Rabi'ah bin Abdul Rahman dan Imam Ja'far As-Sadiq. Imam Malik telah menguasai banyak ilmu sehingga tidak sedikit ulama yang menimba ilmu padanya. Termasuk diantaranya Imam Asy-Syafi'i, penegak pertama mazhab Syafi'i. Bahkan menurut satu riwayat, murid terkenal Imam Malik mencapai 1.300 orang. Daerah-daerah yang menganut mazhab Maliki saat ini ada di Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Bahrain, dan Kuwait. Kemudian yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh seorang ulama yang lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza bagian selatan dari Palestina. Bernama lengkap Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Said bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib Al-Quraishi Al-Hashimi. yang bertemu dengan Rasulullah pada kakek beliau yang ke-9. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali radhiyallahu an, yang merupakan sahabat dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak masih usia 9 tahun, beliau sudah menghafal seluruh Al-Qur'an. Kemudian dalam usia 10 tahun, beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik yang memuat 5000 hadis-hadis sahih. Banyaknya ilmu yang beliau miliki karena ketekunan beliau dalam mencari ilmu. Hampir setiap pusat ilmu beliau ziarahi, seperti Makkah, Madinah, Irak, Kufah, dan Mesir. Di sana, beliau berjumpa dengan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, di mana Imam Syafi'i selalu bersama beliau selama 1 tahun, dan Abu Yusuf, ashab dari Abu Hanifah. Kemudian pada tahun 179 Hijriah, beliau diberi izin oleh Imam Malik untuk berfatwa sendiri. Namun, beliau tetap bertaklid pada guru-guru beliau. Sehingga pada tahun 198 Hijriah, sesudah usia beliau genap 48 tahun, mulailah beliau berfatwa sendiri dengan lisan maupun dengan tulisan. Pertama, memberi fatwa di Irak yang diistilahkan dengan Al-Qaulul Qadim, kemudian berpindah ke Mesir, dan fatwa beliau selama di Mesir diistilahkan dengan Al-Qaulul Jadid. Nah, di kota inilah beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala sesudah salat Maghrib malam Jumat akhir bulan Rajab pada tahun 204 Hijriah bertepatan dengan 28 Juni 819 Masehi. Mazhab Syafi'i sampai sekarang dianut oleh umat Islam di Libya, Mesir, Indonesia, Filipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indochina, Sunni Rusia, dan Yaman. Yang keempat, mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asada Az-Zuhaili Asy-Syaibani. Beliau lahir di pusat pengembangan Islam Baghdad pada tahun 164 Hijriah, dan di kota ini pula banyak menghabiskan masa hidupnya untuk mengabdi pada pendidikan Islam, sehingga beliau wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Sebagaimana ulama lainnya, beliau juga hijrah ke pusat-pusat ilmu pengetahuan lainnya seperti Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, dan Jazirah. Beliau adalah seorang ulama hadis dan fikah yang banyak menghafal hadis dari guru-gurunya, antara lain Imam Syafi'i dan Hashim bin Bashir bin Abi Kazim al-Bukhari, sehingga beliau menyusun satu kitab yang memuat 40.000 hadis. Banyak para ulama yang memberi kesaksian atas ketinggian ilmunya, antara lain Ibrahim al-Harbi berkata, "Aku lihat Ahmad bin Hambal seolah-olah beliau telah mengumpulkan ilmu ulama terdahulu dan selanjutnya." Sekarang ini, mazhab Hambali menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Irak. Selain mazhab yang empat, masih terdapat mazhab lain seperti mazhab Al-Ibadiyah yang didirikan oleh Jabir bin Zaid yang wafat pada tahun 93 Hijriah. Mazhab Az-Zahiriyah yang didirikan oleh Daud bin Ali Az-Zahiri, beliau wafat pada tahun 270 Hijriah. Kemudian ada juga mazhab Lais yang didirikan oleh Imam Al-Lais bin Sa'ad bin Abdurrahman Al-Fahmi, lahir pada tahun 94 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 175 Hijriah. Kemudian mazhab Ats-Tsauri didirikan oleh Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruk bin Habib bin Rafi. Kemudian ada juga mazhab Auza'i didirikan oleh Abdurrahman Al-Auza'i, mazhab Ishaq Ibnu Rahawiyah, mazhab Sufyan bin Uyainah, dan mazhab Imam Hasan Basri. Namun selain mazhab yang empat, semuanya tidak bertahan lama. Pengikutnya hanya ada pada saat imam mazhabnya masih hidup. Setelah beliau wafat, tidak ada lagi yang meneruskan mazhabnya. Karena itu sangat sulit bagi kita menelusuri mazhab selain empat mazhab yang telah tersebut di atas, apalagi bermazhab dengan mazhab yang selain daripada mazhab yang empat. Itulah sedikit tentang pembahasan mazhab. Jadi empat mazhab telah kita uraikan. Kemudian selanjutnya akan kita bahas sedikit tentang permasalahan ijtihad. Apa itu ijtihad sebenarnya? Ijtihad secara etimologi berarti kesanggupan dan kemampuan. Sedangkan pengertian ijtihad secara istilah adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan sebuah dhan ataupun persangkaan terhadap suatu hukum. Pelaku ijtihad disebut sebagai mujtahid. Ijtihad telah ada semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah memerintahkan sahabat Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman menjadi hakim, Rasulullah bertanya, "Dengan apa kamu akan menuturkan perkara yang diadukan kepadamu, wahai Mu'az?" Kemudian Mu'az menjawab, "Dengan hukum yang tertera dalam kitabullah, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Jika engkau tidak menemukan dalam kitabullah," Mu'az menjawab, "aku akan menghukumi dengan keputusan-keputusan Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Jika kamu juga tidak mendapatkan keputusan Rasulullah," maka Mu'az menjawab, "aku akan berijtihad dengan pendapatku." Hadis riwayat Ad-Darimi. Syarat ijtihad. Tidak sembarang orang dapat melakukan ijtihad. Bahkan dari kalangan sahabat Nabi sendiri, hanya beberapa orang saja yang berijtihad sendiri. Beberapa syarat mutlak yang harus dipenuhi secara ringkas syarat-syarat tersebut antara lain: yang pertama baligh, yang kedua berakal atau memiliki malakah untuk memahami, selanjutnya memiliki IQ yang tinggi, selanjutnya memahami dalil akli, bara'ah asliyah, memahami logat Arab dan ilmu Arabiyah, memahami ayat atau hadis yang berkenaan dengan hukum, menguasai serta ahli dalam mempraktekkan kaidah-kaidah syar'iyah, mengenal nasikh dan mansukh, mengetahui masalah-masalah ijma', memahami usul fiqh, mengetahui asbabun nuzul dan asbabul wurud, mengetahui syarat mutawatir dan ahad, sahih, dhaif dan keadaan perawi, dan yang terakhir menguasai kaifiyah nazar. Syarat-syarat ini sangat sukar dicapai oleh seseorang, sehingga Imam Ghazali dalam Al-Basit mengatakan bahwa syarat-syarat ini pada masa ini telah uzur untuk dicapai, artinya sangat sukar untuk dicapai. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut tentang tingkatan para mujtahid. Mujtahid terbagi dua. Yang pertama mujtahid mustaqil istilahnya, yang kedua mujtahid ghairu mustaqil. Yang pertama, mujtahid mustaqil adalah seorang mujtahid yang memenuhi semua syarat-syarat ijtihad, mampu menciptakan kaidah-kaidah hukum secara sendiri dan lepas dari kaidah mazhab lainnya. Mujtahid yang memenuhi kriteria ini tidak diperdapatkan semenjak masa setelah Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Imam As-Sayyuti mengatakan keinginan manusia pada hari ini ingin menjadi mujtahid adalah suatu hal yang mustahil. Ulama yang mencapai tingkatan ini antara lain adalah Imam Mujtahid yang empat dan para Imam Mujtahid lainnya sebelum masa mereka. Kemudian yang kedua, Mujtahid Ghairu Mustaqil. Mujtahid Ghairu Mustaqil terdiri dari empat tingkatan. Satu, Mujtahid yang tidak mengikuti Imam, baik dalam mazhab maupun dalil, karena memiliki sifat yang sama dengan Mujtahid Mustaqil. Tetapi ia masih dibangsakan kepada imam yang lain karena dalam menggali hukum masih menempuh cara imam dalam berijtihad. Ulama yang berada dalam tingkatan ini seperti Al-Muzani, murid senior Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, mujtahid muqayyad. Artinya mujtahid yang masih terikat dalam satu mazhab. Mereka sanggup menguasai dan mengurai kaidah-kaidah hukum, tetapi dalil-dalilnya tidak keluar dari kaedah dan dalil imam. Syarat mujtahid pada tingkat ini adalah alim dan fiqh, alim dengan ilmu fiqh, usul fiqh, adillah ahkam, menguasai masalikul qiyas ataupun metode penemuan ilah, terlatih dalam menggali dan mengupas hukum, mampu mengkiaskan masalah yang tidak ada dalam nas imam. Bagi mereka, nas imam menjadi dalil bagaikan nas syara' bagi mujtahid mustaqil. Ini adalah tingkatan ashabil wujuh seperti Imam Al-Qaffal dan Imam Abi Hamid. Kemudian yang ketiga, mujtahid yang tidak sampai kepada tingkatan ashabil wujuh karena kekurangan mereka dalam memahami mazhab, kurang terbiasa dalam istimbat hukum, tetapi mereka memiliki IQ yang tinggi, menguasai mazhab imamnya, memahami dalil, dan sanggup mengurai dan mentarjihnya. Di antara ulama yang berada pada tingkatan ini adalah Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Mujtahid yang mampu menakal dan memahami mazhab imamnya, baik yang jelas maupun yang sukar, namun tidak sanggup menguraikan dalil mentakrir qiyas. Sebahagian para ulama membagi tingkatan mujtahidnya kepada tiga. Satu, mujtahid mutlak seperti imam yang empat. Dua, mujtahid mazhab seperti Al-Muzani. Dan yang ketiga, mujtahid fatwa seperti Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Kemudian yang selanjutnya, yang menjadi pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kewajiban bermazhab. Umumnya, manusia di dunia terbagi kepada dua kelompok, yaitu orang yang pandai ataupun orang yang alim, dan yang kedua adalah orang yang bodoh ataupun orang awam. Yang dimaksud dengan orang pandai dalam diskursus pemahaman bermazhab adalah orang-orang yang telah memiliki kemampuan menggali hukum dari Al-Quran dan hadis yang dinamakan sebagai mujtahid. Sedangkan orang yang awam adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Keadaan mereka mengikuti para imam mujtahid dinamakan dengan taklid. Kewajiban terhadap setiap muslim dalam meyakini dan mengamalkan apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan Sunnah secara benar. Bagi para mujtahid, dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka dapat menggali hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis. Bahkan bagi mereka tidak boleh mengikuti pendapat orang lain. Sedangkan bagi orang awam, betapa berat bagi mereka untuk memahami dan mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Maka bermazhab adalah semata-mata untuk memudahkan mereka mengikuti ajaran agama dengan benar, sebab mereka tidak perlu lagi mencari setiap permasalahan dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan lain sebagainya. Namun mereka cukup membaca ringkasan tata cara beribadah dari mazhab-mazhab tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya beragama bagi orang awam bila harus mempelajari semua ajaran agamanya melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Betapa beratnya beragama bila semua orang harus berijtihad. Dan banyak sektor yang menjadi kebutuhan manusia yang akan terbengkalai kalau seandainya setiap manusia berkewajiban untuk berijtihad. Karena untuk memenuhi syarat-syarat ijtihad tersebut tentu menghabiskan waktu yang lama dalam mempelajarinya. Taklid dalam perbandingan lain dapat kita ibaratkan dengan mengkonsumsi makanan siap saji yang telah dimasak oleh ahlinya. Bila kita ingin memasaknya sendiri, tentu saja kita harus terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahan makanan tersebut dan harus mempelajari cara-cara memasaknya serta mempunyai pengalaman dalam memasak. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu, bahkan kadang-kadang hasil yang diperoleh tidak memuaskan, tidak menjadi makanan yang lezat. Demikian juga dalam taklid, tentu saja ia harus dahulu mempelajari dan menguasai syarat-syarat ijtihad, karena bisa saja kemampuan yang masih kurang hukum yang dihasilkan oleh hukum yang fasid. Ayat dan hadis menjadi landasan bagi taklid. Sebenarnya banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjadi landasan kewajiban bertaklid bagi manusia. antara lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 7. Memang ayat di atas asbabun nuzulnya untuk menyikapi prediksi orang-orang musyrik yang menyatakan Allah tidak akan mengutus rasul dari jenis manusia. Namun dalam undang-undang usul fiqh yang menjadi pertimbangan hukum dan titik tekan dalam sebuah ayat adalah keumuman dari lafaz ayat itu sendiri. Dengan demikian, ayat di atas sebenarnya mengandung perintah kepada orang yang tidak memiliki ilmu agama agar bertanya dan mengikuti pendapat orang yang pandai di antara mereka. Secara tekstual, ayat di atas berisi perintah bertanya kepada orang yang pintar. Tidak ada informasi perintah taklid, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk wajibnya bertaklid. Namun, pemahaman demikian kurang tepat. Sebab bila diperhatikan lebih teliti, perintah di atas termasuk perintah mutlak dan umum. Tidak ditemukan kekhususan perintah bertanya dengan tentang dalil atau yang lainnya, sehingga ayat tersebut bisa menjadi dalil bagi kewajiban bertaklid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, turutilah Allah dan turutilah rasul dan ulil amri daripada kamu. Quran surah An-Nisa ayat 59. Ulil amri dalam ayat di atas diartikan oleh para mufassir dengan ulama-ulama. Di antara para mufassir yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Hasan, Atta' dan lain-lain. Maka dalam ayat ini diperintahkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti para ulama yang tak lain disebut sebagai taklid. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Yang artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Al-Quran surah As-Sajdah ayat 24. Abu As-Su'ud berkomentar, substansi ayat di atas menjelaskan tentang para imam yang memberi petunjuk kepada umat tentang hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan demikian, wajib bagi umat untuk mengikuti petunjuk yang mereka berikan. Kemudian yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan lain-lain. Ittadu billadzaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Akhrajahu Tirmizi wa qala Hasanun wa akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Yang artinya, ikutilah dua orang sudah saya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dalam hadis ini dijelaskan kita disuruh mengikuti dua ulama yang juga sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Ini adalah perintah untuk bertaklid. Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ashabi kan-nujum bi-ayhim ittadaitum ihtadaitum. Artinya, sahabatku seperti bintang. Siapa saja yang kamu ikuti, maka kamu akan mendapatkan hidayah. Ini juga menjadi dalil yang mengajak kita untuk mengikuti para sahabat-sahabat Nabi. Mengikuti mereka itulah dikatakan dengan taklid. Semua hadis di atas menggambarkan bahwa para sahabat dan para ulama setelah sahabat merupakan pelita bagi umat manusia, sehingga Rasulullah menjadikan para ulama sebagai pewaris para anbiya dalam memberi petunjuk kepada umat. Mengikuti mujtahid pada hakikat adalah mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan lagi, para ulama telah sepakat bahwa ijtihad mereka bersumber daripada kitab Allah dan sunnah Rasul, karena silsilahnya dengan Rasulullah tidak diragukan. Maka mengikuti mujtahid juga dinamakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi penjelasan sedikit tentang pembahasan wajibnya bermazhab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.